Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di akhir bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah taala besok kita akan memasuki hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk memperbanyak amalan saleh di dalamnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya'ni ayyam al-ashr. Tidak ada amal saleh yang dilakukan pada hari-hari yang lebih dicintai Allah dari hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Tidak pula jihad di jalan Allah? Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Dia kehilangan nyawa dan hartanya juga. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jika dikatakan bahwa amalan di hari-hari 10 pertama Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah, maka ini menunjukkan bahwa beramal saleh di waktu tersebut lebih besar pahalanya, lebih agung. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin azka 'indallah azza wa jalla ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jal dan yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dikerjakan pada 10 bulan Adha, yakni bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Dan saking istimewanya 10 pertama Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan malam yang 10. Malam yang di 10, kata lail kadang juga digunakan untuk menyebutkan hari, sehingga ayat tersebut maknanya adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Dan makhluk yang Allah jadikan disebut sebagai sumpahnya, ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan. Lalu para ulama pun membahas mana yang lebih utama, 10 pertama Zulhijjah ataukah 10 akhir Ramadan. Dan yang terbaiknya adalah yang mengkompromikan, bahwa untuk waktu siangnya yang paling utama adalah 10 pertama Zulhijjah. Adapun untuk waktu malamnya yang terbaik adalah 10 akhir Ramadan. Karena ada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, di antara sebab keistimewaan 10 pertama Zulhijjah karena terkumpul padanya ibadah-ibadah yang agung, ibadah-ibadah pokok seperti salat, ada salatul Id, ada puasa yang afdalnya adalah puasa Arafah, ada ibadah sedekah, bahkan sedekah yang paling besar yaitu dengan menyembelih hewan kurban, dan ada ibadah haji. Ini adalah ibadah-ibadah pokok, ibadah-ibadah yang sangat agung terkumpul pada 10 pertama Zulhijjah yang tidak didapati pada bulan-bulan yang selainnya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya kita benar-benar bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan 10 pertama Zulhijjah setelah kepergian 10 akhir Ramadan. Maka hadirin, jadikanlah 10 hari ini sebagai hari-hari yang spesial dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Hari-hari ini harus berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Jika kemarin kita semangat mengisi malam-malam 10 akhir Ramadan dengan beriktikaf, dengan memperbanyak tilawatil Quran dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya, maka demikian pula seharusnya kita bersemangat untuk mengisi siang-siang hari dari 10 pertama Zulhijjah ini, berikut malamnya juga. Dikatakan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, kanu yu'adzimuna 13 al-ashr al-akhir min Ramadan wal-ashr al-awwal min Zulhijjah wal-ashr al-awwal min Muharram. Mereka, yakni para salaf dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mengagungkan 30 hari yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian 10 pertama Zulhijjah, dan 10 awal dari bulan Muharram. Lalu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, amalan-amalan apa sajakah yang disyariatkan ketika kita telah mengetahui keutamaan 10 pertama Zulhijjah? Yang pertama adalah ibadah puasa. Disunnahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk beramal saleh di 10 pertama Zulhijjah, dan puasa adalah sebaik-baik amalan saleh. Disebutkan dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yasumu tis'a Dzulhijjati wa yawma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah, kemudian pada hari Asyura yaitu 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Kemudian di antara sahabat yang mempraktikkan puasa selama 9 hari awal Dzulhijjah adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sedangkan ulama lainnya seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Ibnu Sirin, Qatadah, ya juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Dan inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama, wallahu ta'ala a'lam. Dari 9 pertama Dzulhijjah, yang paling istimewanya adalah puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qablah wallati ba'dah. Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah. Itu aku berharap dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan juga setahun sesudahnya. Adapun amalan yang kedua yang disyariatkan mengisi hari-hari kita di 10 pertama Zulhijjah adalah memperbanyak zikir, takbir, tasbih, dan tahlil. Sebagaimana firman Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan ayyamin ma'lumat di antaranya adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut, yakni 10 pertama Dzulhijjah, perbanyak tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah, perbanyak takbir yaitu ucapan Allahu akbar, dan juga tahmid. Bahkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu keluar ke pasar pada 10 hari pertama seraya mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, di rumah, di jalan-jalan, di masjid dan lainnya, sebagaimana firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Dan para ulama menjelaskan bahwa takbir itu ada dua, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah bertakbir kapan saja selain ba'da salat fardu, dan di mana saja selain dari tempat yang terlarang. Dan takbir mutlak ini dilakukan sendiri-sendiri. Takbir mutlak disyariatkan mulai dari malam hari tanggal 1 Zulhijjah dan berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, yaitu 13 Zulhijjah. Adapun takbir muqayyad adalah bertakbir setelah salat fardu yang 5 waktu, termasuk setelah salat Jumat, dan juga bertakbir di malam dan hari Idul Adha. Takbir muqayyad ini disyariatkan sejak kapan? Sejak usai salat subuh pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, dan berakhir dengan seusai salat Asar pada 13 Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun amalan yang ketiga, yaitu memperbanyak amalan saleh berupa ibadah-ibadah sunnah seperti salat sunnah, sedekah, membaca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi munkar, silaturahim dan lain sebagainya. Karena amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ketahuilah hadirin, amalan yang pada asalnya mafdul, yaitu amalan yang kurang utama pada asalnya, bisa menjadi amalan yang afdol. Karena apa? Karena dikerjakannya di hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mafdul menjadi afdol, lalu bagaimana lagi yang sudah pada asalnya amalan yang memiliki keutamaan? Tentu lebih besar lagi. Kemudian yang keempat, melaksanakan salatul Id, Idul Adha, dan hukumnya adalah fardu ain menurut pendapat yang terkuat, dengan alasan dalil-dalil, di antaranya hadis yang menyebutkan bahwa kaum perempuan, apakah para gadis, wanita yang sedang haid, wanita-wanita yang dipingit sekalipun, tetap diperintah untuk menghadirinya. Bahkan dalam hadis itu disebutkan perempuan yang tidak punya jilbab diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipinjami jilbab. Maka perintah untuk keluar ke tanah lapang adalah perintah untuk salat, hanya saja bagi yang memiliki uzur. Tidak keluar untuk salat hanya menyaksikan syiar. Kemudian alasan yang lain bahwa salat Id itu dapat menggugurkan kewajiban salat Jumat. Kalau salat Id itu sunnah, tidak mungkin sesuatu yang sunnah bisa menggugurkan yang wajib. Kemudian diantara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ijtama fi yaumikum hadza 'idan. Faman syaa'a jazaahu min al-jum'ah wa ana mujammi'un." Pernah berkumpul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hari raya bertepatan di hari Jumat. Maka beliau berkata, "Telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Oleh karena itu barang siapa yang ingin, sesungguhnya sholat Id telah mencukupinya dari sholat Jumat. Adapun kami menghimpunnya, artinya tetap mengerjakan Jumat. Dan di antara dalil yang menunjukkan salat itu fardu ain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Inilah di antara amalan yang dapat kami sampaikan di khutbah yang pertama. Barakallahu fiikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa astaghfiruh innahu هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ada satu hal yang perlu diingat khususnya bagi yang ingin berkurban, yaitu larangan mencukur rambut dan memotong kuku. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza ra'aytum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ay yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adhfarihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah melihat hilal dzul hijjah dan salah seorang di antara kalian berkehendak untuk berkurban, maka hendaknya dia menahan rambut dan kuku-kukunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila 10 hari awal Dzulhijjah telah masuk dan salah seorang di antara kalian berkehendak untuk kurban, janganlah dia menyentuh sesuatu pun berupa rambut dan kulitnya. Artinya dilarang potong rambut, bulu yang ada di badan orang yang berkurban, yang diistilahkan muqarrib, bahkan bulu-bulu yang asalnya sunnah seperti bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu kumis, menjadi haram sejak awal satu Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Dan larangan hadis ini, larangan yang terdapat dalam hadis ini bersifat haram menurut pendapat yang lebih kuat, bukan hanya sebatas makruh. Sehingga barang siapa yang melanggar larangan tersebut secara sengaja, dia telah berdosa yang mengharuskannya untuk bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan karena melanggar larangan yang telah jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah di balik pelarangan ini, walaupun pada asalnya adanya hikmah bukan standar kita untuk menerima suatu hadis, baik ada hikmah ataupun tidak, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Jika hadis itu telah jelas kesahihannya, kita wajib mendengar dan menaatinya. Adapun adanya hikmah hanyalah tambahan nikmat. Dan sebagian ulama menyebutkan hikmah di balik pelarangan potong rambut, kuku dan mengupas kulit. Yang biasa terkupas adalah kulit bibir atau kulit tumit atau yang lainnya. Yang pertama, agar seseorang tetap utuh anggota badannya tatkala dia akan dibebaskan dari panasnya api neraka. Dan ada yang mengatakan menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu disyarikatkannya orang yang berkurban dengan yang haji dalam hal larangan, sehingga pelorehan pahala perolehan pahala pun sama bagi yang menaatinya. Namun perlu diingat bahwa ini bukanlah syarat sahnya kurban. Kalau ada yang berkurban namun dia melanggar larangan ini, kurbannya tetap sah. Hanya saja dia berdosa dari sisi yang lain. Dan larangan ini berlaku hanya bagi yang berkurban saja, tidak kepada seluruh anggota keluarganya. Kemudian hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang termasuk ditekankan pula di awal Zulhijjah adalah bertaubat kepada Allah, bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat, dan meninggalkan tindak kezaliman terhadap siapapun, mengurangi maksiat, dan menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Semoga dengan upaya-upaya semacam ini, kita berharap bisa mendapatkan nafahat dari Allah, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatun fata'arradu laha la'alla ahadukum ayyusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abadan. Sesungguhnya Allah memiliki nafahat yang akan dicurahkan sepanjang masa. Karena itu berusahalah untuk mendapatkan nafahatnya. Bisa jadi di antara kalian ada yang mendapatkan satu nafahat sehingga dia tidak akan celaka selamanya. Apa itu nafahat? Dijelaskan oleh Al-Munawi di dalam Faidhul Qadir bahwa makna nafahat adalah ilham yang memberikan semangat seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang diberikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Kemudian pada halaman yang lain beliau memisalkan nafahat sebagaimana kilatan halilintar yang sangat terang dan berlangsung sangat cepat. Artinya barang siapa yang ketika itu sedang beribadah kepada Allah, meningkat semangat ibadahnya, memperbanyak istighfar dan taubat, diharapkan dia akan mendapatkan curahan kilatan cahaya itu sehingga dia mendapatkan kekuatan iman, kekuatan istiqamah, dan semakin bersemangat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itulah dia akan mengalami perubahan semangat, perubahan sikap, perubahan dalam beragama menuju ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita nafahat-nafahat tersebut dengan mengoptimalkan hari-hari di 10 pertama Zulhijjah, meningkat semangat ibadah kita sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصل أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا والسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضاه من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا لذة نظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.